بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. فإخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan memasuki pembahasan tafsir surat Al-Kautsar dari ringkasan tafsir Ibn Kathir rahimahullah ta'ala rahmatan wasiah. Surat Al-Kautsar terdiri dari 3 ayat dan ulama berbeda pendapat apakah dia termasuk makkiyah ataukah madaniyah. Sebagian ulama berpendapat Al-Kautsar termasuk surat makkiyah dan sebagian lagi mengatakan termasuk surat madaniyah. Di dalam rangkaian surat Al-Kautsar, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu wahai Muhammad Al-Kautsar. Fasalli li rabbika wanhar, maka solatlah hanya untuk Rabbmu dan berkorbanlah hanya untuknya. Inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya orang yang membencimu atau memusuhimu dialah yang terputus. Surat Al-Kautsar ayat 1 sampai ketiga. Jamaah sekalian, Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala menyebutkan dalam penafsiran surat ini banyak sekali hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan kepada kita untuk memahami ayat-ayat Al-Quran kita perlu penjelasannya dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula dari penjelasan para sahabat, tabi'in dan para ulama ahli tafsir. Pertama sekali beliau menjelaskan tentang makna Al-Kautsar. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah menganugerahkan kepadamu Al-Kautsar. Apa itu Al-Kautsar? Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala menyebutkan 2 riwayat tentang makna Al-Kautsar. Riwayat yang pertama, Al-Kautsar itu adalah nahrun fil jannah, sebuah sungai di surga. Sebuah sungai di surga. Oleh karenanya jemaah sekalian, ini adalah ayat yang menunjukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah dijamin masuk surga. Iya kan? Karena Allah sudah menjanjikan, kamu sudah memiliki sungai di surga. Walaupun beliau belum menikmati, tapi sudah diberikan sebagai milik beliau, hanya saja menikmatinya belum. Nanti kalau sudah terjadi hari kiamat dan manusia dibangkitkan kembali, kemudian diputuskan siapa yang berhak masuk surga dan siapa yang berhak masuk neraka, maka Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW adalah orang yang pertama masuk surga, sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih. Makanya jemaah sekalian, tentang Al-Kautsar ini juga terdapat di dalam hadis-hadis kisah Isra Mi'raj. Dan dalam kisah Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak penjelasan tentang keadaan penghuni surga dan penghuni neraka. Sampai-sampai ada yang bertanya, apakah surga itu sudah ada penghuninya dan neraka itu sudah ada penghuninya? Jawabannya belum. Maksudnya dari kalangan manusia dan jin, belum. Itu hanyalah penggambaran. Itu hanyalah penggambaran apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Maksudnya penggambaran siapa yang akan masuk surga dan siapa yang akan masuk neraka, diperlihatkan kepada Rasulullah SAW. Sedangkan beliau adalah orang yang pertama masuk surga. Beliaulah yang pertama meminta izin kepada malaikat penjaga surga untuk dibukakan pintu surga. Jadi pelajaran penting yang bisa kita petik dari hadis ini, bahwa Rasulullah SAW telah dijamin masuk surga, sebagaimana dosa-dosa beliau telah diampuni ketika beliau masih hidup, dosa-dosa beliau telah dinyatakan diampuni, baik yang telah lalu maupun yang akan datang, baik yang telah lalu maupun yang akan datang, beliau pun telah mendapat jaminan surga. Ini salah satu nikmat surga yang Allah akan berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di samping nikmat-nikmat yang lainnya adalah Al-Kautsar, sebuah sungai di surga. Tapi kok ada orang yang katanya ahli tafsir Al-Qur'an malah mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak dijamin masuk surga. Lalu dia kemanakan ayat-ayat ini dan banyak ayat yang lain? Demikian pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang 10 orang sahabat yang dijamin surga. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah dan seterusnya. Abu Bakar di surga, Umar di surga, Ali di surga, Utsman di surga, Ali di surga. Itu sahabat sudah dijamin masuk surga. Tentu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih-lebih lagi, lebih pantas untuk terjamin masuk surga. Apabila sahabatnya saja sudah dijamin masuk surga, tentu nabinya yang lebih tinggi derajat dari mereka lebih patut untuk dijamin masuk surga. Baik. Kemudian Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan hadis-hadis tentang makna ini. Hadis-hadis yang mendukung makna ini, bahwasanya Al-Kautsar itu maksudnya adalah sungai di surga. Di antara yang beliau sebutkan adalah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina adhhurina fil masjid." Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang bersama-sama kami di masjid. Iz'afa i'fa'atan thumma rafa'a ra'sahu mubtasiman. Maka beliau menundukkan kepalanya kemudian mengangkatnya lagi dalam keadaan tersenyum. Beliau menundukkan kepala sebentar lalu mengangkat kembali dalam keadaan tersenyum. Karena Nabi SAW sedang bergembira, beliau tersenyum. Qulna ma adhakaka ya Rasulullah. Maka kami pun berkata, yaitu para sahabat, apa yang membuat engkau tersenyum wahai Rasulullah? Qala, maka Nabi SAW bersabda, unzilat alayya anifan suratan au suratun, telah diturunkan kepadaku baru saja sebuah surat. Faqara'a, lalu beliau membaca Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Beliau membaca surat ini dari awal sampai selesai. Inilah surat yang turun baru saja, yaitu surat Al-Kautsar. Tsumma qala, kemudian beliau bersabda, atadruna mal kautsar? Apakah kalian tahu apa itu Al-Kautsar? Kulna Allahu wa rasuluhu a'lam. Maka para sahabat berkata, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Qala, lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahu nahrun wa'adanihi rabbi. Sesungguhnya Al-Kautsar itu adalah sebuah sungai yang telah dijanjikan untukku oleh Rabbku Azza wa Jalla. Alaihi khairun kathirun, padanya terdapat kebaikan yang melimpah. Huwa haudun taridu alaihi ummati yaumal qiyamah. Dan sungai itu juga adalah telaga yang akan mengalirkan airnya untuk umatku pada hari kiamat. Sebagaimana dijelaskan dalam riwayat yang lain, dari sungai Al-Kautsar ada dua saluran yang akan mengalirkan air menjadi telaga di padang mahsyar. Jadi ada hubungan antara telaga di padang mahsyar dan sungai yang ada di surga, airnya berasal dari sana. Aniyatuhu adadun nujum, bejana-bejananya sebanyak bintang-bintang. Artinya siapa yang mau minum sudah dipersiapkan bejana-bejananya yang sangat banyak, sebanyak bintang-bintang. Jadi insya Allah tidak ada yang kekurangan, enggak kebagian bejana, semuanya kebagian untuk siapa yang berhak minum darinya. Fayukhtalajul abdu minhum, tetapi ada seorang hamba yang terhalangi, tidak bisa ikutan meminum dari airnya. Fa'akul, maka aku pun berkata, Rabbi innahu min ummati, wahai Rabbku, hamba tersebut termasuk umatku. Fayakul, maka Rabbku berkata, innaka la tadri ma ahdatha ba'dak. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak mengetahui apa yang dia ada-adakan, sesuatu yang baru sepeninggalmu. Inilah jemaah sekalian sebuah hadis yang banyak sekali pelajaran berharga yang bisa kita petik dalam hadis ini terkait dengan penafsiran surat Al-Kautsar. Iya. Jadi Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan hadis ini dalam penafsiran surat Al-Kautsar. Sekali lagi, inilah metode yang sangat baik yang diajarkan Imam Ibnu Katsir kepada kita di dalam menafsirkan ayat. Tafsirkan dengan hadis agar kita paham. Jangan sekali-kali kita berbicara tentang agama Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu. Maka hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepada kita untuk menjelaskan makna dan kandungan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan kepada kita dalam menafsirkan ayat tidak boleh sembarangan. Tidak boleh ditafsirkan semau kita. Apalagi hanya bermodal baca terjemahan. Ini enggak dibolehkan. Iya, harus dengan ilmu. Di antara ilmu penting yang harus dimiliki adalah ilmu tentang hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara ilmu penting yang harus dimiliki seseorang untuk menafsirkan Al-Quran adalah hadis-hadis Rasulullah SAW. Maka ini adalah contoh Nabi SAW menafsirkan ayat yang mulia ini tentang makna Al-Kautsar. Iya. Kemudian di dalam hadis ini sebagian ulama berdalil hadis ini menunjukkan bahwa surat Al-Kautsar adalah Al-Madaniyah, termasuk surat-surat yang turun setelah hijrah. Ini dalil yang digunakan para ulama, karena dikatakan di sini oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah kami berada di masjid. Di situ terdapat dua dalil yang menunjukkan surat ini adalah Al-Madaniyah. Pertama yang berkata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dan Anas berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah beliau hijrah. Ketika itu beliau masih umur 10 tahun. Yang kedua dikatakan di masjid. Yang dimaksud masjid di sini kemungkinan besarnya adalah Masjid Nabawi. Jadi ini termasuk dalil sebagaimana dikatakan Imam Ibnu Katsir rahimahullah oleh sebagian ulama menunjukkan bahwa surat Al-Kautsar adalah Madaniyah. Iya. Demikian pula sebagian fuqaha, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, berdalil dengan hadis ini bahwa Bismillahirrahmanirrahim termasuk dari surat Al-Kautsar. Karena dalam hadis ini ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan baru saja turun kepadaku sebuah surat, kemudian beliau membaca Bismillahirrahmanirrahim. Sehingga banyak para ahli fikih mengatakan bahwa itu turun bersamaan antara Bismillahirrahmanirrahim dengan tiga ayat berikutnya. Ini faedah yang bisa kita petik dari hadis ini. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita dengan tegas bahwa Al-Kautsar itu adalah sungai di surga. Makanya ulama dalam banyak buku-buku tafsir menyebutkan tentang makna-makna Al-Kautsar. Menyebutkan tentang makna-makna Al-Kautsar. Ya. Sampai banyak sekali maknanya. Banyak sekali maknanya. Ada yang sampai mengumpulkan 17 makna Al-Kautsar. Ada yang mengatakan dia adalah sungai di surga, telaga di padang mahsyar, ada yang mengatakan dia adalah kenabian dan kitab suci, ada yang mengatakan maksudnya adalah Al-Qur'an, ada yang mengatakan maksudnya adalah Islam dan seterusnya. Namun hadis ini lebih tegas, lebih jelas daripada semua itu. Yang benar adalah sungai di surga, itulah makna Al-Kautsar. Hanya saja di dalam hadis ini juga dikatakan adanya telaga pada hari kiamat yang akan didatangi oleh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adanya telaga pada hari kiamat yang akan didatangi oleh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka para ulama menjelaskan sebagaimana juga disebutkan dalam riwayat-riwayat yang lain, kesimpulannya adalah antara sungai dan telaga itu adalah dua yang berbeda. Telaga itu adalah telaga yang posisinya berada di bumi, sedangkan sungai ini ada di surga, yaitu di bumi padang mahsyar. Ketika manusia semuanya sudah diwafatkan, kemudian dibangkitkan kembali, itulah padang mahsyar. Bumi padang mahsyar. Posisinya di bumi. Itulah posisi telaga. Al-Haud, yang disebut dengan Al-Haud. Telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebutkan dalam banyak hadis atau dalam hadis yang lain, setiap nabi memiliki telaga. Dan setiap pengikut para nabi ini akan minum dari telaga tersebut. Dan juga disebutkan dalam banyak hadis tentang sifat-sifat telaga ini, yaitu airnya lebih putih daripada salju dan lebih manis daripada madu. Bejana-bejananya atau cangkir-cangkirnya, mangkuknya itu sebanyak bintang-bintang di langit. Panjangnya sebulan perjalanan, lebarnya juga sebulan perjalanan. Jadi luar biasa, besar sekali. Setiap umat Rasulullah SAW akan minum darinya. Siapa yang meminum darinya, kata Nabi SAW, dia tidak akan pernah merasa haus selamanya dari telaga tersebut. Dan ketika itu, betul-betul manusia membutuhkan minuman di saat itu. Karena manusia baru saja atau bahkan sedang merasakan dahsyatnya padang mahsyar, dahsyatnya hari kebangkitan, ketika matahari didekatkan sejauh 1 mil. Manusia ketika itu dibangkitkan dalam keadaan telanjang, tanpa mengenakan pakaian sehelai benang pun. Kemudian karena panasnya hari tersebut, mereka pun berkeringat. Tetapi keringat mereka itu sesuai dengan amalan mereka. Ada yang keringatnya sampai di kaki, ada yang sampai di badannya, ada yang tenggelam dengan keringatnya sendiri. Saking dahsyatnya hari tersebut, sampai-sampai manusia sudah tidak sempat melihat orang yang ada di sampingnya. Jadi jangan kita bayangkan ada yang malu. Sudah tidak malu lagi ketika itu. Kenapa? Dia tidak sempat lagi untuk melihat orang yang ada di sampingnya, karena dia punya urusan sendiri yang sudah cukup menyibukkan. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innakum satuhsyaruna yaumal qiyamah hufatan uratan gurla. Sesungguhnya kalian akan dibangkitkan pada hari kiamat dan dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan tidak beralas kaki, bertelanjang, dan tidak dikhitan. Maka Aisyah radhiyallahu anha pun bertanya, ya Rasulullah, laki-laki dan wanita dibangkitkan bersama-sama di padang mahsyar tanpa mengenakan pakaian sehelai benang pun, apakah mereka tidak saling melihat? Tentu malu, iya kan? Tapi kata Nabi SAW, al-amru a'zamu min dhalik, perkara yang mereka hadapi lebih besar untuk saling melihat. Jadi jemaah sekalian, malunya sudah hilang karena adanya rasa takut dan kesibukan pada hari itu, yaitu kesibukan terhadap diri sendiri, khawatir jangan-jangan terjerumus dalam api neraka. Maka mereka pun dihisab satu persatu atas semua amalan yang mereka kerjakan, dan itu adalah hisab yang berat, yaitu bagi para pelaku dosa itu tentunya adalah hisab yang berat. Adapun bagi kaum mukminin, Allah mudahkan hisab mereka. Maka ini adalah hari yang sangat berat sekali. Kemudian jemaah sekalian, di hari tersebut Allah berikan anugerah khusus kepada umat Nabi Muhammad SAW, yaitu minum dari Al-Haud. Jadi bisa kita bayangkan seperti apa kebutuhan manusia terhadap minum pada waktu itu. Ya, gak ada lagi yang jualan aqua, udah hancur semuanya. Yang ada hanyalah air yang khusus yang Allah sediakan. Yang bisa minum hanyalah orang-orang yang khusus yang Allah izinkan. Saat itulah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bergembira dengan telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, disebutkan dalam riwayat-riwayat yang lain, telaga ini, telaga yang ada di padang mahsyar itu adalah telaga yang airnya mengalir dari Al-Kautsar. Terdapat dua saluran yang berasal dari Al-Kautsar di surga. Allah Subhanahu wa taala mengalirkan airnya menuju telaga tersebut. Jadi air dari surga, dari telaga Al-Kautsar, itulah yang akan diminum oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat. Itu sebelum mereka masuk surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang meminum dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Oleh karena itu jemaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini memberikan peringatan kepada kita. Ternyata tidak semua umat beliau yang berhasil minum. Tidak semuanya. Ini hati-hati. Tidak semuanya umat beliau yang berhasil minum dari telaga tersebut. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, akan dihalangi sebagian orang, padahal mereka termasuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi terhalangi. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam pun sempat berkata, Rabbi innahu min ummati, wahai Rabbku, sesungguhnya dia dari umatku. Maksudnya beliau minta supaya dia tetap diberikan izin. Ini kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Sampai di hari kiamat pun cinta dan kasih sayang beliau sangat besar kepada umatnya. Lalu jemaah sekalian, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innaka la tadri ma ahdatha ba'dak. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak tahu apa yang dia ada-adakan sepeninggalmu. Maka inilah yang menghalangi orang tersebut untuk meminum dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kondisi dia sangat haus dan sangat panas, sangat membutuhkan minum. Dia sudah dekat di telaga tersebut, tetapi ternyata dia dihalangi. Kenapa jemaah sekalian? Karena dia mengada-adakan sesuatu yang baru. Ulama menjelaskan maksud mengada-adakan sesuatu yang baru yang belum pernah ada di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mencakup kesyirikan dan kekufuran, demikian pula perbuatan-perbuatan bid'ah dalam agama dan juga termasuk kemaksiatan. Ya. Walaupun kalau kita hubungkan dengan banyak hadis, maka lebih spesifik yang dimaksud dengan mengada-ada adalah perbuatan bid'ah di dalam agama. Sebagaimana dalam hadis Irbad bin Sariyah. Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wa muhdatsatil umur." Hati-hati, hati-hatilah kalian dari perkara-perkara baru di dalam agama. "Fa inna kullu muhdatsatin bid'ah." Karena setiap perkara baru dalam agama itu adalah bid'ah. "Wa kullu bid'atin dalalah." Dan setiap bid'ah itu sesat. Wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap yang sesat itu tempatnya di neraka. Jadi hadis ini menunjukkan yang dimaksud dengan al-ihdath, mengada-ada dalam agama, yaitu berbuat bid'ah. Inilah yang dikatakan dalam hadis ini, innaka la tadri ma ahdatha ba'dak. Sesungguhnya engkau tidak tahu wahai Muhammad al-ihdath yang dia lakukan sepeninggalmu. Dia mengada-ada dalam agama sepeninggalmu. Makanya jemaah sekalian, hadis ini memberikan peringatan keras kepada kita terhadap orang-orang yang mengada-ada di dalam agama, yaitu menciptakan cara-cara yang baru dalam beragama tanpa ada petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagai hukumannya, dia tidak akan bisa minum dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia akan diusir dari telaga tersebut. Kenapa? Karena telaga ini milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah anugerahkan kepada beliau. Kalau orang itu mengada-ada dalam agama, tidak mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak patut dia untuk minum. Tidak patut dia untuk minum, sebab telaga ini hanyalah bagi orang yang ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Iya. Jadi inilah hadis yang sangat agung diriwayatkan Imam Muslim, disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam penafsiran ayat ini. Jadi kesimpulannya, hadis ini menunjukkan bahwa Al-Kautsar yang dimaksud adalah sebuah sungai di surga yang nanti kelak pada hari kiamat akan mengalirkan airnya menuju ke bumi pada mahsyar sehingga menjadi telaga, lalu akan diminum oleh umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dengan kenikmatan yang sangat besar mereka rasakan, sampai-sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man syariba minhu lam yadhma abadan, siapa yang meminum darinya dia tidak akan pernah merasa haus selama-lamanya. Itu selain daripada nikmat yang akan mereka raih di surga kelak, yang mereka akan minum dari sungai tersebut di surga. Maka sebelum itu Allah telah mengizinkan mereka minum dari salurannya yang mengalir ke telaga tersebut, yaitu telaga pada hari kiamat. Baik, jadi ini makna yang pertama. Yang dimaksud dengan Al-Kautsar adalah sungai di surga yang Allah anugerahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik, sudah masuk waktu maghrib, insyaallah kita lanjutkan setelah maghrib. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kita akan melanjutkan insyaallah taala pembahasan tafsir Al-Kautsar dari ringkasan tafsir Ibnu Katsir. Tadi sudah kita sebutkan makna Al-Kautsar yang pertama dari dua makna yang disebutkan Imam Ibnu Katsir rahimahullah adalah sungai di surga dari riwayat Imam Muslim. Kemudian makna yang kedua, Imam Ibnu Katsir rahimahullah juga menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Al-Kautsar adalah kebaikan yang melimpah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Penafsiran ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwasannya beliau berkata tentang Al-Kautsar, huwal khairul ladzi a'tahu Allahu iyyahu. Al-Kautsar itu adalah kebaikan yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian berkata Abu Bishr kepada Sa'id bin Jubair. Ini para ulama yang meriwayatkan ucapan ini dari Ibnu Abbas, maka mereka bertanya kepada Sa'id bin Jubair, fa inna nasan yaz'umuna annahu nahrun fil jannah. Sesungguhnya sebagian orang mengira bahwa Al-Kautsar itu adalah sebuah sungai di surga. Apa jawab Sa'id bin Jubair? An-nahru alladhi fil jannah minal khairi alladhi a'tahu Allahu iyyahu. Sungai yang ada di surga tersebut juga termasuk kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan juga terdapat riwayat yang lain dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau juga menafsirkan Al-Kautsar itu adalah sungai di surga. Baik. Jadi inilah dua penafsiran. Yang pertama, Al-Kautsar itu adalah sungai di surga. Yang kedua, kebaikan yang melimpah Karena Al-Kautsar itu berasal dari kata Al-Kathrah. Al-Kathratu Al-Kathir artinya apa? Banyak. Jadi Al-Kautsar itu kebaikan yang melimpah. Maka sungai yang ada di surga juga termasuk kebaikan yang melimpah tersebut. Dan juga untuk meraih sungai tersebut, tentunya Allah Subhanahu wa taala memberikan terlebih dahulu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kebaikan-kebaikan yang melimpah di dunia, yaitu amal-amal soleh dan keimanan, agar beliau dapat meraih surga, sungai yang ada di surga tersebut. Jadi sebetulnya dua pendapat ini tidak bertentangan. Yang pertama bermakna secara umum, yaitu kebaikan yang melimpah. Yang kedua bermakna khusus, yaitu sungai di surga. Namun yang lebih tepat, karena itu berdasarkan hadis Nabi SAW, adalah sungai di surga. Namun penafsiran Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Al-Kautsar itu adalah kebaikan yang melimpah, maka itu juga tidak bertentangan. Baik. Kemudian Imam Ibnu Katsir rahimahullah juga menyebutkan hadis-hadis yang sangat banyak tentang sifat-sifat sungai tersebut, bahwa itu adalah sungai yang di kiri kanannya ada berbagai macam perhiasan-perhiasan dan kemah-kemah yang terbuat dari emas dan perak. Demikian pula airnya sangat putih, lebih putih dari salju dan lebih manis daripada madu. Sama dengan penasifatan Al-Haud, telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena asalnya dari situ, airnya lebih putih daripada salju dan lebih manis daripada madu. Iya. Kemudian baunya itu sangat harum dan berbagai macam keindahan, di mana semua keindahan-keindahan di surga telah dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar." Semua keindahan di surga itu tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pula pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pula pernah terbetik di dalam benak seseorang. Jadi luar biasa nikmat di surga tersebut. Baik. Ini kesimpulan makna Al-Kautsar. Kemudian jemaah sekalian, pelajaran penting yang bisa kita petik dari ayat yang mulia ini, dari ayat yang pertama, "Inna a'tainakal kautsar." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sesungguhnya kami telah menganugerahkan kepadamu wahai Muhammad Al-Kautsar." Maka di sini ada pelajaran yang sangat berharga, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala dialah Al-Mun'im, yang memberikan kenikmatan. Sedangkan Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Mun'im 'alaih, orang yang diberikan kenikmatan. Maka Allah dialah Rabb dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dialah Al-Marbub. Allah dialah pencipta dan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hamba. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala dia saja satu-satunya yang patut disembah, tidak patut kita persekutukan dengan nabi kita sekalipun. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun beliau adalah makhluk yang paling mulia, manusia yang paling tinggi derajatnya dan kedudukannya di sisi Allah tabaraka wa taala, tetapi ayat ini menegaskan beliau tidak pantas dipersekutukan dengan Allah. Beliau bukan orang yang memberikan nikmat kepada kita, Allah yang memberikan. Beliau bukan yang menciptakan kenikmatan kepada bagi kita, Allah yang menciptakan. Sebagaimana untuk beliau dan juga untuk kita, semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ini kandungan tauhid yang terkandung dalam ayat ini. Demikian pula, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak patut dipersekutukan dengan Allah, tentunya selain beliau lebih tidak patut lagi untuk dipersekutukan dengan Allah. Jadi ayat ini memberikan penegasan kepada kita, sebuah isyarat yang tegas, bahwa Nabi Muhammad SAW adalah manusia biasa seperti kita juga, yang diberikan nikmat oleh Allah, bukan yang memberi nikmat. Maka beliau tidak patut dipersekutukan dengan Allah. Tentunya para wali-wali Allah dan seluruh para nabi, bahkan seluruh malaikat, lebih tidak patut dipersekutukan dengan Allah. karena derajat mereka semuanya lebih rendah daripada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Sebagaimana dari sini juga dapat kita pahami kewajiban kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah, karena dialah yang senantiasa memberikan kenikmatan. Termasuk nikmat Al-Kautsar ini, ini bukan saja nikmat bagi Nabi kita, melainkan juga nikmat untuk seluruh umatnya. Bahkan sebagaimana dalam hadis-hadis, kita akan meminum insyaallah, yaitu pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari sungai ini yang mengalir ke Al-Haud, ke telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat kelak. Sebagaimana juga insyaallah kita akan minum di surga. Kalau begitu, bukan hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang perlu bersyukur. Kita juga patut bersyukur, sebab anugerah kepada beliau itu juga anugerah untuk umatnya. Iya. Itu juga anugerah untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iya. Kemudian di dalam ayat berikutnya, setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita kenikmatan yang Dia anugerahkan kepada Nabi kita dan kepada kita semuanya, maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita untuk mensyukurinya dengan beribadah kepadanya. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua ibadah yang sangat agung, yaitu fasholli lirabbika wanhar, maka salatlah hanya untuk Rabbmu dan menyembelihlah hanya untuknya. Jadi inilah dua ibadah yang agung, salat dan menyembelih. Ulama menjelaskan bahwa setelah disebutkan nikmat yang agung, kemudian disuruh bersyukur, lalu disebutkan dua ibadah, menunjukkan ibadah ini adalah ibadah yang sangat agung, salat dan menyembelih. Sampai-sampai para ulama sebagiannya berpendapat bahwa salat adalah ibadah badan yang paling tinggi, yang paling afdal, dan menyembelih adalah ibadah harta yang paling afdal. Walaupun pendapat yang lebih kuat, ibadah harta yang lebih afdal adalah zakat. Namun salat adalah ibadah badan yang paling afdal. Ada pula ibadah badan dan ibadah harta sekaligus, yaitu haji dan umrah. Jadi ini tiga macam ibadah. Ada ibadah badan saja, ada ibadah harta, dan ada ibadah badan dan harta sekaligus, yaitu haji dan umrah. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk beribadah hanya kepadanya dengan melakukan salat dan menyembelih. Dan ini persis seperti dalam surat Al-An'am ayat ke-162 dan 163. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya salatku dan nusukku, yaitu sembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Tidak ada sekutu baginya. Demikian itulah aku diperintahkan, dan aku adalah orang yang pertama masuk Islam. Jadi jemaah sekalian, ayat yang kedua ini, fasholli lirabbika wanhar, salatlah hanya untuk Rabbmu dan menyembelihlah hanya untuknya, menunjukkan hanya Allah yang patut diibadahi, hanya Allah yang patut disembah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dua ibadah yang sangat agung untuk menyembahnya, yaitu salat dan menyembelih. Salat dan menyembelih. Ini yang ditafsirkan oleh kebanyakan ulama ahli tafsir sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibn Kathir rahimahullah. Beliau mengutip dari Ibnu Abbas, dari Atha, dari Mujahid, dari Ikrimah, dari Al-Hasan, bahwasannya yang dimaksud dengan wanhar di situ adalah nahrul budun dan yang semisalnya, yaitu menyembelih unta dan yang semisalnya. Demikian pula dikatakan oleh Qatadah, Muhammad bin Ka'ab Al-Qurazi, Ad-Duhaq Ar-Rabi atau Al-Khurasani dan para ulama yang lainnya dari kalangan para ulama salaf. Yang dimaksud dengan wanhar di situ adalah menyembelih. Adalah menyembelih. Dan ini bertentangan dengan amalan yang dilakukan oleh kaum musyrikin. Mereka sholat di samping kepada Allah juga untuk berhala mereka, dan mereka menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau juga mengutip ada penafsiran lain dari para ulama tentang makna wanhar, yaitu ada yang mengatakan wanhar itu maksudnya adalah meletakkan, perintah meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di atas an-nahar. An-nahar itu posisinya antara dada dan leher, sebagaimana diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, namun kata Ibnu Katsir itu riwayat tidak sahih. Juga dari Asy-Sya'bi. Ini pendapat yang lain. Pendapat yang lainnya juga dari Abu Ja'far Al-Baqir, yang dimaksud dengan wanhar adalah angkatlah tanganmu, yaitu ketika memulai solat, sejajar dengan an-nahar, sejajar dengan leher, pangkal leher tersebut. Demikian pula ada pendapat yang lain, yang dimaksud dengan wanhar adalah hadapkanlah anggota tubuhmu ke arah kiblat, yaitu hadapkanlah bagian leher dan depannya ke arah kiblat. Ini semuanya disebutkan juga oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsir beliau. Dan semua itu tidak ada hadis yang sahih kecuali hadis-hadis yang lemah. Yang sahih adalah menyembelih. Yang dimaksud menyembelih. Kenapa dikatakan wanhar? Wanhar itu kan asal maknanya adalah pangkal leher yang berbatasan dengan dada. Karena onta itu disembelih di situ. Onta itu tempat disembelih di situ. Beda dengan sapi dan kambing. Tempat menyembelihnya di leher. Kalau onta tempatnya di situ. Iya. Jadi yang dimaksud wanhar di situ, pendapat yang benar adalah menyembelih. Maka ini sekaligus menunjukkan kepada kita menyembelih adalah ibadah yang sangat agung. Ibadah yang sangat agung. Iya. Jadi yang benar pendapat yang pertama, menyembelih. Menyembelih hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla salatana wa nasaka nusukana, faqad asaba an-nusuk." Barang siapa salat seperti salat kami dan menyembelih seperti menyembelihnya kami, maka dia telah menyembelih dengan baik. "Wa man nasaka qabla as-salati fala nusuka lahu." Adapun orang yang menyembelih sebelum salat, yaitu sebelum salat Idul Adha, maka tidak ada ibadah sembelih baginya. Itu hanyalah daging biasa, tidak sah penyembelihannya. Dan ini merupakan dalil yang menunjukkan bahwa salat dan menyembelih yang dimaksud di dalam ayat ini adalah salat Idul Adha, dan menyembelih adalah menyembelih hewan kurban. Walaupun kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, makna ayat tersebut tidak hanya sebatas itu. Itu termasuk, tapi enggak membatasi. Semua solat dan semua bentuk menyembelih. Semua bentuk menyembelih dan semua solat hendaklah kita persembahkan hanya kepada Allah. Iya. Dan menyembelih ibadah itu ada tiga macam. Yang pertama, al-udhiyah. menyembelih korban. Yang kedua al-hadyu, menyembelih untuk jamaah haji yang melakukan haji tamattu dan haji qiran. Al-hadyu, dan hadyu itu ada dua macam, hadyu syukran dan hadyu jubran. Hadyu untuk bersyukur, yaitu termasuk amalan haji tamattu dan qiran, dan hadyu jubran, hadyu untuk apa? Denda hukuman karena kesalahan yang dia lakukan, kesalahan-kesalahan tertentu diharuskan menyembelih. Ada yang menyembelih sapi, ada yang menyembelih kambing, dan dibagikan untuk khusus fuqara Makkah. Ya, itu enggak boleh diekspor ke tempat lain. Untuk hadyu, untuk hadyu enggak boleh diekspor ke tempat lain, itu hanya khusus fuqara Makkah. Ya. Kemudian yang ketiga, menyembelih ibadah yang ketiga adalah akikah, yaitu disembelih pada hari ketujuh kelahiran anak, dua ekor kambing untuk anak laki-laki dan satu ekor kambing untuk anak perempuan. Ini semuanya menyembelih ibadah. Iya. Dan tidak boleh kita menyembelih untuk selain Allah, karena ayat ini menegaskan menyembelih itu adalah ibadah. Maka siapa yang menyembelih untuk selain Allah, berarti dia telah menyekutukan Allah tabaraka wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kesimpulannya, di dalam ayat yang mulia ini Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk melakukan dua ibadah yang sangat agung. Yang pertama solat, mencakup solat lima waktu dan solat-solat sunnah. Yang kedua menyembelih. Itu adalah dua ibadah yang sangat agung, tidak boleh dipersembahkan kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang satu saja. Iya. Sebagaimana kata Imam Ibn Jarir At-Tabari rahimahullah, wassawab qawlu man qala. Pendapat yang benar kata beliau adalah ucapan ulama yang berkata, makna dhalika, makna ayat ini, faja'al salataka kullaha lirabbika khalisan dunama siwahu minal andad wal alihah. Hendaklah kamu menjadikan solatmu seluruhnya hanya untuk Rabbmu, dengan ikhlas semata-mata baginya, tidak diberikan sedikit pun kepada tandingan-tandingan atau Tuhan-Tuhan selainnya. Ini makna yang benar, mencakup seluruh solat, tidak boleh dipersembahkan kepada selain Allah. Wa kadzalika nahruka ij'alhu lahu dunal authan. Demikian pula sembelihanmu, jadikanlah hanya untuknya semata-mata, tidak diberikan sedikit pun kepada patung-patung ataupun sesembahan selainnya. Syukran lahu ala ma ataka minal karamati wal khair. Sebagai kesyukuran baginya yang Allah berikan kepadamu wahai Muhammad, demikian pula kepada umatmu, berupa kemuliaan dan kebaikan. Alladzi la kifaa lahu, yang tidak ada bandingannya. Wa khassaka bihi, dan Allah mengkhususkan untukmu. Jadi ini kesimpulan makna ayat yang kedua, mencakup seluruh solat dan seluruh ibadah kurban, hanya boleh dipersembahkan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Iya. Kemudian kita masuk ayat yang terakhir. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya yang membencimu dialah yang terputus. Yang membencimu dialah yang terputus. Syani'aka itu artinya mubghiduka, orang yang membencimu. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas, Mujahid, Sa'id bin Jubair dan Qatadah, bahwa yang dimaksud dengan orang yang membenci di sini adalah Al-As bin Wa'il. Al-As bin Wa'il. Kemudian pendapat yang lainnya mengatakan yang dimaksud di sini adalah Uqbah bin Abi Mu'ayyid. Uqbah bin Abi Mu'ayyid. Jadi mereka-mereka ini adalah orang yang membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada juga pendapat yang lain mengatakan yang dimaksud dengan orang yang membenci di sini adalah Ka'ab bin Al-Ashraf, seorang dukun. Dan orang-orang kafir Quraisy secara umum. Iya. Dan pendapat yang ketiga ini disahihkan satu riwayat dari Al-Bazzar oleh Syekh Muqbil rahimahullah tentang sebab turunnya ayat ini, bahwasannya Ka'ab bin Al-Ashraf ketika dia datang ke Makkah, maka orang-orang Quraisy berkata kepadanya, engkau adalah pemimpin mereka, tidakkah kamu lihat orang yang terputus ini, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terputus dari kaumnya. Dia mengira dia lebih baik dari kami dan kami adalah orang-orang yang hina, padahal kami orang yang senang berhaji, kami juga yang memegang pengurusan ibadah haji, yang memegang kunci-kunci Ka'bah, yang memberikan minum. Tapi kok orang ini, Rasulullah SAW, kata beliau, kata mereka, menyangka dia lebih baik daripada kami. Maka apa jawab Ka'ab bin Al-Ashraf, seorang dukun ini? Antum khairun minhu, kalian lebih baik darinya. Karena dia terputus, dialah Al-Abtar, sedangkan kalian tidak. Maka Allah subhanahu wa ta'ala pun menurunkan ayat ini, inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya yang membencimu dialah al-abtar, yang terputus. Apa makna terputus ini jamaah sekalian? Dikatakan Imam Nukathir rahimahullah, sesungguhnya yang membencimu wahai Muhammad dan membenci apa yang kamu bawa berupa petunjuk, kebenaran dan bukti yang jelas serta cahaya yang bersinar terang, dialah al-abtar, al-aqal, al-adhal, al-munkati dzikruhu, yaitu orang yang serba kekurangan, orang yang hina dan akan terputus penyebutannya. Yaitu kalau dia sudah mati, sudah selesai urusannya, dia enggak akan lagi dihormati, enggak akan lagi dimuliakan. Ya. Yeah. Jadi inilah makna al-abtar. Mereka bilang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah al-abtar. Juga disebutkan dalam penafsiran yang lain, al-abtar itu adalah yang terputus nasabnya. Yang terputus nasabnya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, engkau tidak terputus wahai Muhammad, yang membencimu dialah yang terputus. Dialah yang terputus. Iya. Ini satu penafsiran bahwa syani'aka, yang membencimu, itu maknanya. Yang kedua juga bisa diartikan sebagaimana juga dari Ibnu Abbas, bahwa ayat ini turun tentang Abu Jahal. Kemudian Ibnu Abbas menjelaskan makna syani'aka adalah aduwuka, musuhmu. Dan kata Imam Nukathir rahimahullah, wahada jami' wahada ya'ummu jami'u man ittasafa bidzalika mimman dzukir wa ghairihim. Maka ayat ini mencakup semua orang yang memiliki sifat seperti itu, yaitu membenci dan memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari kalangan orang-orang yang sudah kita sebutkan tadi maupun selain mereka. Jadi itu hanya apa namanya, contoh saja, bukan pembatasan. Bahwa yang terputus itu adalah siapa tadi yang pertama? Al-As bin Wa'il, kemudian Uqbah bin Mu'ayyid, kemudian Ka'ab al-Ashraf, kemudian Abu Jahal. Kata Ibn Kathir rahimahullah, itu bukan pembatasan, melainkan siapa saja yang memiliki dua sifat ini, membenci dan memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dialah al-abtar, orang yang terputus, terputus dari segala kebaikan, terputus dari segala kebaikan dan terputus dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya jemaah sekalian, ulama seluruhnya sepakat, barang siapa membenci salah satu ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia kafir. Sebagaimana kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dalam risalah pembatal keislaman, man abghada syai'an mimma ja'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam walau amila bihi kafar. Barang siapa yang membenci satu ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meskipun dia mengamalkannya maka dia kafir. Meskipun dia mengamalkannya maka dia kafir. Jadi ini termasuk pembatal keislaman dan termasuk sifat-sifat orang kafir yang Allah sebutkan di dalam ayat ini. Sifat-sifat orang kafir yang Allah sebutkan dalam ayat ini, dialah al-abtar, yang membencimu dan memusuhimu. Maka siapa saja yang membenci dan memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ajaran-ajaran yang beliau bawa, maka dia termasuk kategori al-abtar, bahkan termasuk orang kafir. Meskipun dia amalkan. Meskipun dia amalkan. Jadi lebih baik itu, andaikan kita harus memilih, lebih baik orang yang enggak mengamalkan tapi dia enggak benci, daripada dia mengamalkan kemudian dia benci. Ya, subhanallah. Ternyata sudah masuk waktu Isya ya. Ya. Kesimpulannya jemaah sekalian, di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan berita gembira kepada nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau adalah orang yang telah Allah berikan anugerah kenikmatan di dunia dan di akhirat, kebaikan-kebaikan yang sangat melimpah di dunia dan di akhirat kelak, dan bahwasannya sepeninggal beliau kebaikan-kebaikan itu akan terus ada, bahkan nama beliau akan senantiasa disebut-sebut, sedangkan orang yang membenci beliau merekalah sesungguhnya yang terputus, tidak lagi nama mereka disebut-sebut sepeninggal mereka, melainkan disebut dengan kejelekan. Dan ini juga sekaligus anugerah untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang meneladani beliau. Ya. Walhamdulillah, inilah akhir surat Al-Kautsar. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf sudah tidak ada waktu lagi untuk tanya jawab. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.